Ya, sebenarnya kami maksimal hanya untuk anak-anak 12 tahun. Cuman ada kebijakan, ada pengecualian apabila anak tersebut memang kekurangan secara fisik ya, seperti ya. Mbak ini ya. Oke, diterima ya Bu ya. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 7 dan satu lagi 8 ya. Oh, ada lagi. Iya. Ini yang meninggal Bapak atau Ibu? Bapak. Yang ini yang meninggal Bapak atau Ibu? Ibu. Oke, di sini sayang, biar enggak panas ya. Coba semuanya dihitung dulu. Ada 9. Kalau lebih Abdul boleh 10 digenapin. Di sini, Dek. Jadi Romi sini, Dek. Temenin adiknya ya. Oke, di sini ada berapa celok jumlahnya, celok? 9, Pak. Ada 9 anak yatim piatu, dan bagaimana orang tuanya meninggal, bagaimana bapaknya meninggal, bagaimana ibunya meninggal, saya yakin masyarakat Sidadadi yang lebih tahu. Karena kami baru berjumpa hari ini, tepatnya di hajatnya Mamatari. Lewat lagu yang akan segera saya nyanyikan, saya meminta dari rezeki Anda, berapapun nilainya, entah 5.000, entah 10.000, berapapun nilainya, kami tidak akan mengambil sepeser pun. Semua dana yang terkumpul akan kami bagi rata untuk anak yatim piatu yang ada di sekitar Anda. Satu wacana hidup bagi kita semuanya yang patut kita perhatikan. Jeritan anak yatim. Kehilangan ayah, kehilangan ibu bagi mereka adalah hal yang paling terberat. Berbahagialah buat adik-adik semua yang sampai saat ini masih memiliki kedua orang tua yang lengkap. Mari berbagilah, berbagilah rezeki Anda hari ini untuk mereka. Insya Allah harta Anda tidak akan pernah berkurang. Insya Allah harta Anda akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mana mene nasibi takdir wis dadi tulisane urip ning alam dunia ngadepi segala cecoba. Ja sampai putus asa jadi ya manusia sing berguna. Terima kasih Kang Luna Dodi, terima kasih banyak. Terima kasih warga masyarakat Sidadadi tercinta. Terima kasih Barakallah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Insya Allah harta Anda tidak akan pernah berkurang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih. putus asa. Aduh Gusti, nyun disumbangani. Mana mene nasibi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu syiri wa alaniyati faqbal magziroti. Ya Allah ya Karim, semoga kami selalu diberikan rahmat-Mu ya Allah. Amin. Berikan segala yang terbaik bagi hidup kami semua ya Allah. Berikan sehat walafiat-Mu. Amin. Berikan keselamatan dunia dan akhirat-Mu. Amin. Berikan pintu rizki-Mu bagi kami semua ya Allah. Amin. Berikan kebahagiaan lahir dan Amin. Batin-Mu kepada kami semua ya Allah. Amin. Dan untuk anak yatim piatu ini, Amin. Semoga kelak mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Semoga mereka selalu diberikan kesabaran dalam hidup. Amin. Semoga mereka menjadi anak-anak yang berguna. Amin. Bagi dirinya, Amin. Bagi keluarganya, Amin. Dan bagi bangsa ini. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak masyarakat Sidadadi dan sekitarnya yang sudah berbagi kasih sayang untuk anak yatim piatu yang ada di sekitar Anda. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak untuk Mama Tari sekeluarga, karena berkat hajatnya beliau memanggil kami The BSO Music Dian Prima, kami bisa menyelenggarakan satu amal kasih sayang untuk anak yatim piatu di sekitar Anda. Harapan kami semoga jalinan kasih sayang ini tidak terhenti sampai di sini. Dan sambil menantikan bingkisan yang sudah terkumpul, kami gak tahu jumlahnya berapa, yang pasti kami berusaha untuk bisa dibagi rata. untuk pembagian dana ataupun penyerahan dana yang akan diserahkan ke anak-anak yatim yang ada di panggung, saya mohon untuk Ibu Tari selaku Ibu Hajat untuk naik. Kemudian dari pemerintahan setempat, perwakilannya boleh, kalau ada Pak Wunya boleh, Pak Ulis boleh, dari pemerintahan setempat Sidadadi untuk bisa naik ke atas panggung. Kemudian dari tokoh pemuda boleh, ataupun dari koordinator panitia, salah satunya bisa naik untuk menyerahkan dana yang sudah terkumpul di sini. Silakan Bapak yang dari pemerintahan Sidadadi, monggo harap bisa naik. Kemudian juga dari Ibu Tari selaku Ibu Hajat. Kalau dari pembina belum ada, ada dari pembina ada Pak? Dari pembina belum ada, dari pemerintahan setempat. Kemudian dari ketua panitia, Pak Kang Yus ya, siap-siap. Ibu Tari dimohon untuk naik untuk nanti menyerahkan dana yang terkumpul ke anak-anak yatim yang ada di belakang saya. Iya, mohon dipercepat Kang. Dari Bu Hajat, dari pemerintahan, kemudian dari perwakilan panitia, Kang Yus ya. Tiga yang akan diserahkan kali ini. Masih ada tambahan dari Paulis. Iya. Kalau sudah terkumpul nanti Ibu Tari siap-siap ya, dan bapaknya juga kesini Pak. Untuk Ibu Tari mungkin bisa 4 kantong sekalian Mas. Iya, makasih banyak, ini luar biasa sekali. Rasa antusias keluar besar Sidadadi yang masih peduli dengan mereka yang mungkin kesehariannya agak sedikit berkekurangan. Kalau sudah langsung diserahkan ke Ibu Tari 4 kantong ya. Dan nanti dari Pak Yus 2 kantong dan Pak Ulis 2 kantong. Nanti caranya Ibu Tari satu-satu dikasihkan sambil bersalaman. Iya, bersalaman. Iya. Dan ke yang kedua. Nomor 2. Sambil bersalaman Ibu Tari ke yang ketiga. Iya, sambil bersalaman yang keempat. Lanjutkan salamannya, lanjutkan ke sana Bu Tari ya. Salaman dulu Pak langsung Ulis. Salaman satu persatu langsung nanti ke belakang. Pak Ulis nanti di yang sebelah sini yang belum kebagian. Iya, biar jangan double ya. Iya, betul Pak Ulis. Satu, terus ke yang sebelahnya. Iya, Mama Tari di belakangnya untuk kita ambil gambar bersama. Mungkin agak maju sedikit sayang. Iya, sambil lanjut salamannya Pak Ulis. Iya. Dan Pak Ulis nanti ke belakang untuk ada pengambilan gambar nanti. Iya, Mama Ulis boleh berdiri di belakang mereka. Dan saya harap untuk bersama para kameramen, para fotografer Dian Prima Production untuk pengambilan gambar sebagai dokumentasi nanti hanya ya, untuk Kang beberapa Yus detik saja. Silakan. Oke, okay, ya, terima kasih. Mama Ulis, terima kasih banyak. Buat adik-adik cantik, adik-adik gantengnya, turunnya Kang jangan Yus, berebutan ya. Hati-hati, silakan. Boleh turun kembali. Silakan jangan berebutan turunnya, silakan ya. Boleh turun terima kembali. Terima kasih ya banyak Pak Kang Yus, Pak Ulis.